Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang mulia, yang insyaAllah semuanya diberkahi oleh Allah, ikhwah keluarga besar Majelis Cahaya Hati Antep yang insyaAllah semuanya diberkahi oleh Allah. Kali ini kita masih melanjutkan bahasan tentang hikmah haji yang mabrur bersama Ustadz Dr. Muhammad Hidayat MA. Dan beliau adalah salah satu Dewan Syariah Majelis Az-Zikrah. Dan kali ini kita bersama seorang hafidz, guru para penghafal Al-Quran, Ustadz Muslim Farid. Kita baca surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 27, 28, 29, surah Haji. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج جِنٌّ عَمِيقٌ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka untuk menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah Baitullah. Shadaqallahul Adzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibadah haji yang pahalanya Nabi mengatakan surga, sesungguhnya memiliki syarat yang sekalipun tidak terlihat, tidak terungkap sebagai rukun dan wajib haji, tapi ia sangat mempengaruhi apakah ibadah ini diterima Allah atau ibadah ini bisa menjadi wasilah masuknya hamba Allah ke dalam surga adalah ikhlas. Ikhlas ini memang sesuatu yang secara lahiriah sepertinya tidak tampak. Maka definisi para ulama tentang ikhlas itu menggambarkan bahwa ikhlas itu sebuah misteri. Tapi sesungguhnya ia dapat dilihat secara utuh dalam pengabdian seorang hamba kepada Allah, atau ketika hamba itu menjalani kehidupannya di dunia. Berbeda, kata Imam Al-Jurjani, orang-orang yang ikhlas itu dengan orang-orang yang tidak ikhlas, baik dalam ibadahnya atau dalam interaksi antar sesama manusia. Karena pasti akan terlihat, terasa, dan pasti juga nantinya di akhir dari semua aktivitasnya, ia akan menyaksikan ikhlas atau tidaknya orang tersebut di hadapan Allah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ketika seorang ulama, Syekh Muhyiddin Al-Makki, ditanya tentang seperti apa orang yang ikhlas itu, manil mukhlis, ia mengatakan orang yang ikhlas itu, man katama hasanatahu kama yaktumu sayyi'ata. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Dengan kata lain, orang yang ikhlas itu an la tuhibba mahmadatun nas. Ia tidak ingin dinilai oleh manusia, ia tidak mau dilihat manusia, ia tidak mau dipuji manusia. Ia hanya ingin dilihat, dinilai, dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali karamallahu wajhah, ketika selesai menunaikan ibadah haji, dia ditanya, bagaimana engkau menilai orang-orang yang tidak ikhlas itu? Kata Ali, izinkan saya menjawab, bukan orang yang tidak ikhlas, tapi al-mura'i, orang-orang yang riya itu. Lawan dari orang-orang yang mukhlis. Orang yang riya itu punya tanda yang bisa Anda perhatikan. Apa itu? Yang pertama, kata Ali, yaksalu idzakana wahdahu. Ia malas berbuat baik, beribadah, berbuat yang benar kalau sendirian. Wayan syutu idzakana ma'an nas. Ia baru semangat, ia baru giat, ia baru rajin kalau melakukannya bersama orang lain. Yang ketiga, kata Ali, ya, yazidu fil amal iza usniya alaih. Dia menambah amalnya, kebaikannya, kalau dipuji orang lain, disupport orang lain, diapresiasi orang lain. Orang ini termasuk, kata Ali, masih belum ikhlas. Kemudian yang keempat, wayan kusu iza dhumma bihi. Dia mengurangi amalnya, kebaikannya, dakwahnya kalau dicerca, kalau dihina, atau ada orang yang tidak suka kepadanya. Kata Ali, ini empat tanda orang yang riya. Karena orang yang ikhlas itu, dia tidak aware dengan apapun yang dinilai oleh manusia, dia tidak pernah memfokuskan perhatiannya pada penilaian siapapun. Dia tidak ingin bahkan diperhatikan oleh siapapun, karena ia hanya ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, tidak ada amal yang paling berat yang aku tunaikan. Yang paling berat itu adalah menjaga agar hatiku ini tetap lurus, ikhlas karena Allah. Maka wajar, kata beliau, kalau di akhir setiap sholatnya Nabi selalu berdoa, ya muqallibal qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinik. Yang dimaksud sabbit qalbi ala dinik, kata Imam Sufyan ats-Tsauri, adalah ikhlas lillahi ta'ala. Ini Ustaz. Jadi seorang yang berhaji, ya makanya diharapkan betul jangan melupakan sifat pokok ini yang bisa membawa haji mereka menjadi haji yang mabrur. Wallahu a'lam. Allahu akbar, walillahil hamd. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Walillah. Fillah ilallah. Tidak cukup dengan niat, dibuktikan dengan amal sungguh-sungguh, ada orang tidak ada orang, dipuji atau dihina, sendiri atau di tengah khalayak ramai, tengah malam atau depan televisi. Yang ia pedulikan Allah. Ikhlas itu ingin dipuji Allah, riya itu ingin dipuji manusia. Benar. Semakin paham setelah beliau menjelaskan tadi. Dulu di pesantren Pak Kiai pesan, kalau kau takut riya, engkau riya. Kalau kau tersinggung dengan hinaan orang lain dalam dakwahmu, berarti kau riya. Kalau kau GR dengan pujian, berarti kau riya. Aku khawatir orang yang menghinamu membuat kamu sakit hati, itu karena hatimu diam-diam ingin dipuji. Subhanallah. Idzan, ia buktikan dalam kesungguhan amalnya. Berarti istiqamah. Kita tidak bisa mengklaim diri kita ikhlas. Saat kita mengklaim diri kita ikhlas, sudah tidak ikhlas. Karena yang menilai ikhlas hanya Allah. Hanya Allah. Karena itu yang ketiga, ikhlas hasil. Khalas. Yang keempat, nilai. Kenapa hasil? Karena ada juga orang menyesal. Dia sudah berbuat baik, tiba-tiba orang yang ia berbuat baik kepadanya, jahat kepadanya. Nyesel gue buat baik sama lo, kalau gue tahu hasilnya begini. Sudah sekian lama nikah, sudah 20 tahun, punya anak 5, nyesel gue kawin sama lo, tau gak? Gue gak bahagia sama lo, terus terang gue gak bahagia. Gak bahagia apaan anak 5? Habis. Ada yang menarik dari nasihat dokter tadi. Haji itu ibadah yang berat. Oke, naik lagi. Jihad itu ibadah yang paling berat. Tapi semua yang paling berat adalah ikhlas. Orang sudah sukses membangun pondok pesantren besar. Lalu tersinggung ya di akhir hayatnya. Keluarlah kata-katanya. Ini kalau gak ada gua, gak ada ini pesantren. Dia lupa siapa yang menghidupkannya. Siapa yang membuka jalan. Siapa yang mengilhamkan ide brilian kemuliaan itu. Setan mengincar itu semua. Seorang dibuat untuk malas. Begitu dia rajin, dibuat riya. Begitu dia ibadahnya sudah istiqamah, sembunyi-sembunyi dia. Sama orang ikhlas itu senang dengan amaliyah gaibiyah. Senang puasa, senang sholat malam, senang zikir dalam hati. Tapi belum selesai. Apa? Al-ujba, bangga diri. Sudah sembunyi-sembunyi tengah malam dia tahajud. Bangga diri. Enggak ada orang tengah malam ini sehebat aku salat malam dengan derayan air mata. Hancur lagi. Mendingan nonton sepak bola. Jelas ruginya. Garis bawahi, jelas ruginya. Karena itu semuanya celaka. Kecuali yang berilmu. Yang berilmu juga celaka. Kecuali yang beramal. Yang beramal juga celaka. Kecuali yang ikhlas. Ada yang ngambek. Kalau gitu gak usah beramal. Apa yang diikhlaskan? Orang yang beramal saja belum tentu diterima oleh Allah. Karena itu ada mukhlis, ada mukhlas. Nah kita ini insya Allah berjihad dalam menuju keridhaan Allah. Sedangkan mukhlas hamba yang sudah diridhai oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat yang gemar beribadah, yang terus mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang aku takuti pada kalian adalah setelah kalian rajin beribadah, al-ujba, Nabi mengulangi 3 kali al-ujba, al-ujba. Bangga diri, bangga diri, bangga diri. Karena itulah Perbanyak istighfar setelah berbuat baik. Perbanyak istighfar setelah ibadah. Perbanyak istighfar setelah sholat malam. Selesai sholat istighfar. Selesai sholat malam istighfar. Meraih kemenangan dalam perang sekalipun. Fathu Mekah. Sukses dalam semua urusan. Fasabbih bihamdi rabbika. Wastaghfir. Terus hinakan diri di hadapan Allah. Jalla jalaluh. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Raditu billahi rabb. Wabil islami dina. Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah. Ya Allah, jadikan kami golongan hamba yang kau ikhlaskan. Allahumma ja'alni minal mukhlasina fi sabilik. Warzukna al-ikhlas. Ya Allah, berilah rezeki yang paling agung. Di hati kami, pikiran kami, ucapan kami, aktivitas kami. Sifat ikhlas. Bersihkan diri kami dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dan semua penyakit hati. Itulah rengekan orang beriman yang ingin selalu diridai oleh Allah. Karena itu setiap pengajian pun selalu kita tutup dengan kafaratul majlis. Khawatir setiap kita bicara lintasan kesombongan pada diri kita. Jazakumullah Ustaz Dr. Muhammad Hidayat M.A.N. Nasihat antum sangat membuat kami tersengak-sengak saat ini. Tersadarkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang ikhlas, ikhlas beramal. Senang membangun ini, senang ikhwah berdakwah. Silakan ikhwah hubungi Ahi Awaluddin untuk pembangunan pesantren Jabal Sidrul Azzikr dan Arifin. Terima kasih ANTP yang terus membantu dalam wasilah amal jariah ini. Banyak sekali anak-anak kecil di daerah-daerah Arifin dakwah menyerahkan ini. Walaupun kecil-kecil ini tapi besar akhirnya, dan insya Allah menjadi penerang di kubur kita. Hubungi Ahi Awaluddin 0856 90010, 0856 90010. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.